Mitra Bisnis, sudah seperti tradisi, paling tidak sejak 2 bulan sebelum Lebaran, sepertinya menjadi waktu sibuk bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan dinas terkait di tiap daerah untuk bersolek memperbaiki jalan-jalan jalur mudik. Tapi herannya, kenapa proyek triliunan rupiah ini terus terulang tiap tahun? Jalan hanya tahan 3-4 bulan, setelah itu rusak lagi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan CEO JNE, Johari Zain. Pak Johari, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya pikir ini resikonya kalau menggunakan materi yang tidak optimal ya, karena kan secara teknologi pembuatan jalan itu sekarang ini sudah banyak yang bisa memastikan ketahanan misalnya kan. Tapi karena tidak menggunakan teknologi yang tepat, akibatnya memang terulang tiap tahun. Setelah musim hujan, biasanya jalanan rusak lagi. Ya, itu memang kondisinya yang perlu dipertimbangkan adanya evaluasi tiap tahunnya sehingga ada perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan untuk budget tahun depan. Seharusnya kan begitu, kalau di bisnis kita jelas ada cycle yang untuk menyatakan kita perlu adanya improvement kan. Lalu teknologi apa, Pak, yang tepat untuk pembangunan jalan-jalan ini sebenarnya? Saya rasa kalau pilihan teknologinya kan banyak. Yang penting adalah itu memiliki kemampuan atau daya tahan yang lebih baik dari yang peralatan yang kita sudah punya sekarang gitu. Jadi kan mungkin teknologi yang digunakan sekarang ini selalu diulang yang itu-itu juga gitu kan. Saya rasa kelebahannya itu-itu juga, tiap tahun kita akan melihat kejadian sama. Misalnya ada beberapa provinsi yang sudah menggunakan semen, sehingga itu memang lebih memiliki daya tahan yang lebih baik. Oh, kalau dengan dunia bisnis itu sangat tinggi ya kaitannya, karena transportasi dan perhubungan itu kan satu kunci ya keberhasilan bisnis kita juga. Adanya logistik yang lancar dan sebagainya, perpindahan penduduk yang lancar itu juga mengurangi biaya. Saya rasa itu ya harus menjadi perhatian yang cukup prioritas ke depan. Demikian CEO JNE Johari Zain. Saya Wendy Lim.